إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, senantiasa dan terus menerus ujian dan cobaan dalam kehidupan seorang muslim di dunia ini akan ada, baik ujian dalam perkara harta, keluarga, anak-anak, masyarakatnya, ataupun pada dirinya sendiri. Dan di antara ujian yang kita hadapi bersama di tempat kita ini adalah ujian anak-anak, di mana anak-anak kita ada yang dalam masa pertumbuhannya menunjukkan akhlak yang kurang baik, keadaan yang kurang baik, suka berdusta, pandai bersilat lidah, pulang sekolah atau berangkat sekolah kadang mampir di tempat PS. Nah, di waktu siang antara zuhur asar kadang bermain. Ya, kemudian kadang baterek terhadap ami-aminya kalau diingatkan. Nah, lari. Ya. Setelah ami-aminya tidak ada, kemudian muncul lagi. Dan yang lain-lainnya. Dari sikap yang kurang baik. Nah, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, nah, maka mari kita masing-masing kita sebagai orang tua untuk banyak-banyak sungguh-sungguh memperhatikan keadaan anak-anak kita yang sedang tumbuh berkembang, usia-usia SD kelas 5, kelas 6 atau mungkin di bawah itu, ya, atau mungkin di atas usia SD, usia SMP, ya. Nah, sering-sering dinasihati, dikontrol. Ya, memperhatikan anak-anak itu, mendidik anak-anak itu bukan dengan harus keras terus, ya, diinterogasi dan seterusnya. Ya, tidak demikian. Ya, tempuhlah cara-cara yang baik, cara-cara yang bisa merubah keadaan anak tersebut dengan baik. Fa barakallahu fikum. Kemudian janganlah kita berputus asa. Janganlah kita berputus asa ketika ada saudaranya yang mengabarkan anak antum begini-begini. Sudah, mainkan saja. Antum mainkan saja. Maksudnya mainkan apa? Main bola. Ya. Nah, jangan demikian. Ucapkan jazakumullah khair. Insyaallah nanti anak nasihati dia. Dan di waktu yang lain ketika bertemu lagi dengan ikhwah yang memberitahuan pada kita tentang anak kita, tanya bagaimana anak-anak, masih begitu keadaannya? Ya. Fa barakallahu fikum, sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, memperhatikan anak-anak kita. Ya. Kita sebagai orang tua tidak cukup hanya sekedar memberikan makan, pakaian, tempat tinggal untuk anak-anak kita. Ya, tidak hanya sekedar itu. Ya, tapi lebih daripada itu adalah supaya bagaimana mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Dan istri memegang peranan penting. Istri juga memegang peranan penting dalam pendidikan atau dalam mengurusi anak-anak tersebut. Sehingga kita sebagai suami harus kerjasama dengan istri tersebut. Ya. Nah, ditanyakan kepada istri atau diberikan arahan dan bimbingan istri tersebut bagaimana mengarahkan anak-anak tersebut. Ya. Nah, fa barakallahu fikum. Enam, semoga dengan kita bersungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita, memberikan bimbingan dan arahan pada anak-anak kita. Enam, Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah merubah keadaan kita dan anak-anak kita kepada yang lebih baik. Dan demikian juga di antaranya adalah pada waktu-waktu menjelang sholat maupun setelah sholat. Ya. Di antara anak-anak kita ada yang masih kadang melambatkan diri, ya, bermain-main sebelum sholat atau setelah sholat langsung berdiri ribut di belakang, seakan-akan di dalam sholat tersebut sudah berencana mau mengatakan begini, mau melakukan begitu, sehingga habis sholat duduk sebentar, setelah salam langsung berdiri ke belakang, kemudian ribut di belakang. Ya. Maka hendaklah diharapkan pada kita semuanya untuk memperhatikan. Arahkan anak tersebut supaya duduk sampai zikir sampai selesai. Ya. Kalaupun di belakang, jangan ribut. Ya, ini tanggung jawab kita semua. Ya, tanggung jawab kita semua. Taifa barakallahu fikum, dan diharapkan juga untuk imam memberikan teguran-teguran kepada anak-anak, untuk mengingatkan dengan nik untuk setelah sholat duduk dulu. Ya, duduk dulu. Ya, sehingga anak-anak semuanya bisa mendengar. Fa barakallahu fikum. Kemudian sering juga disampaikan, kalau anak-anak itu masih belum bisa diatur, belum bisa diarahkan, belum bisa dinasihati, jangan dibawa ke masjid. Ya, jangan dibawa ke masjid. Karena akan mengganggu prosesi ibadah sholat tersebut. Tapi bagaimana Ustaz, sudah saya nasihat untuk dia tinggal di rumah tidak, tapi dia melarikan diri. Kewajiban antum sebagai orang tua tidak cukup hasilnya di situ. Ya, usahakan. Ya. Usahakan untuk anak antum tetap di rumah dan tidak pergi ke masjid. Kenapa? Karena mengganggu. Ya, karena mengganggu. Dan tanggung jawabnya adalah ada pada pundak antum sebagai orang tua. Ada pada pundak antum sebagai orang tua. Ya. Taifa barakallahu fikum. Kecuali kalau anak tersebut memang sudah bisa diarahkan, bisa dinasihati waktu sholat, ya sholat, tidak bermain, Ya, nam, tafadhol. Ya, silakan saja. Ya, nam. Jadi barakallahu fikum. Di antara maghrib dan isya juga demikian. Kadang ada anak-anak yang masya Allah, ya, di masjid tidak ada, di rumah juga tidak ada. Ketika ami-aminya kontrol, ternyata bermain, ya, di lorong sana, di lorong sini. Nah, ketika ami-ami datang, lari, ya. Ketika ami-ami sudah tidak ada lagi, muncul lagi, bergerombol lagi, ya. Fabarakallahu, maka nah, diharapkan, ya, untuk kita semua sebagai orang tua, ya, benar-benar memperhatikan anak-anak kita ini. Ya. Naam. Taib. Kemudian ya ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, selain daripada itu, hal yang berkaitan dengan ummahat dan anak-anak perempuan kita. Ya, nah, di mana ada sebagian ummahat atau anak-anak perempuan yang bermudah-mudahan dalam sisi berpakaian. Keluar rumah tidak memakai kaos tangan, ya, atau kadang dengan kaos kaki yang sewarna dengan kulit. Ya, nah, fa barakallahu fikum. Maka yang demikian, ya, nah, akan menimbulkan fitnah. Ya, akan menimbulkan fitnah. Ya, fa barakallahu fikum. Maka hendaklah para suami, nah, mengingatkan, menasihati para istrinya. Ya, nah, suami yang sayang pada istrinya, suami yang cinta pada istrinya, nah, dia akan benar-benar memperhatikan, menasihati istrinya untuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan membiarkan istrinya keluar rumah begitu saja. Ya. Dan tanpa kaos tangan, nam, tanpa kaos kaki. Ya. Nam. Di mana fenomena atau gambaran, ya, lemahnya keimanan, kurangnya kecemburuan suami terhadap istrinya, ya, ketika sang suami membiarkan istrinya, ya, keluar rumah dalam keadaan seperti itu. Mungkin lebih parah daripada itu, membiarkan istrinya bercampur baur, ya, dengan laki-laki. Nah, entah pergi ke mall ataupun ke pasar dan seterusnya, padahal perkara tersebut bisa dilakukan oleh suaminya sehingga istrinya tetap di rumah. Ya, nah. Fa barakallahu fikum. Akan tetapi demikian, karena lemahnya iman dan lemahnya rasa kecemburuan suami, ya, membiarkan istrinya, nah, bercampur baur dengan laki-laki yang lain yang bukan mahram. Ya. Padahal yang demikian merupakan pintu, bercampur baur itu merupakan pintu, pintu fitnah, pintu yang akan mengantarkan kepada kekejian, kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, kemaksiatan yang lainnya. Ya, nah, fabarakallahu, maka selama perkara tersebut bisa antum lakukan dan istri antum tetap di rumah, ya, di rumah antum, maka lakukanlah. Ya, ini lakukan hal tersebut oleh antum dan istri antum tetap di rumah. Ya, nah. Fa barakallahu fikum. Baik, mungkin kalau di kalangan orang-orang atau keumuman kaum muslimin, apa yang kita lakukan, apa yang ada pada kita, mungkin sudah masya Allah. Ya, nah, sudah masya Allah. Ya, istri kita berhijab, kita memakai pakaian sunnah, nam, dan seterusnya. Tapi kalau dan diteliti kembali, ya, ditimbang kembali dengan timbangan syar'i, ya, nam, maka masih banyak kekurangan di sana sini, ya, banyak kekurangan di sana sini, ya, nam, maka marilah kita berusaha untuk dan lebih menyelaraskan keadaan kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah, karena khawatir kalau kita membiarkan istri kita dan terus dan bermaksiat, ya, terus bermaksiat, ya, dan sering keluar rumah tanpa mahram, ya, walaupun bukan safar, ya, dari sini ke pasar bukan safar, ya, tapi selama di perjalanan ataupun di tempat tujuan di pasar ikhtilat, campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan hanya sedang berikhtilat, mungkin bersentuhan, ya, bergesekan badannya dengan lawan jenis, ya, nah, apalagi kalau yang demikian rutin dilakukan setiap hari, berkumpul, berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, kita manusia, istri itu manusia biasa. Nah, lawan jenisnya juga manusia biasa. Yang mungkin lama kelamaan akan melemah keimanan tersebut. Ya, akan melemah keimanan tersebut sehingga kemaksiatan dianggap biasa saja, perbuatan dosa dianggap biasa saja. Ikhtilat tidak apa-apa. Ya, saling memandang laki-laki dengan istri antum tidak mengapa. Kenapa? Sudah tidak ada rasa sakit hati ataupun sudah tidak ada rasa kecemburuan terhadap agama sehingga apa? Perbuatan maksiat dan dianggap tidak apa-apa. Ya, nah. Dan itulah pengaruh perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan terus-menerus sehingga apa? Dirasanya tidak anam dianggap biasa saja. Dianggap biasa saja. Nah, awalnya mungkin kalau naik mobil cari di paling pojok di belakang, ya. Kadarullah misalnya di pojok bagian belakang ada orangnya. Akhirnya apa? Di tengah. Naik lagi penumpang laki-laki yang lainnya, ya, sebelah kirinya. Naik lagi laki-laki yang lainnya, nah, duduk di sebelah kanannya. Akhirnya bagaimana? Ya, terjepit. Dijepit istri kita itu, ya, anak perempuan itu dijepit oleh laki-laki yang bukan mahram. Sementara padahal kalau antum yang melakukannya, artinya antum ke pasar beli nam kebutuhan yang dibutuhkan bisa, nah, itu lebih selamat. Nah, apalagi kalau pekerjaan tersebut rutin, ya, duduk seruangan dengan lawan jenis, ya, ya, nam. Apa kita enggak cemburu? Apa kita enggak sakit hati? Ya, istri kita dalam satu ruangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang jelas, ya, mungkin tidak akan hanya diam saja. Ya, tidak akan seperti batu dengan bak kayu, diam-diam saja kan? Ya. Ya, mungkin akan bertanya, akan senyum, akan melirik, memandang dan seterusnya. Ya, nah. 1-2 kali mungkin malu-malu, tapi mungkin 3-4 kali, 10 kali, 6-50 kali, 1000 kali. Sudah biasa, ya? Enggak mungkin istri saya melakukan benar begitu. Saya yakin, ya, akan cinta istri saya. Ya, saya yakin akan keimanan istri saya. Nah, enggak mungkin melakukan, ya, benar begitu. Antum jangan mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Masalah keimanan masalah gaib, ya, masalah gaib, masalah keimanan tersebut. Nah, khawatir kalau kita, nah, saya suami membiarkan istri kita bermaksiat terus menerus seperti itu, kita digolongkan ke dalam dayuf. Apa itu dayuf? Nah, 3 golongan manusia yang Allah haramkan masuk surga, ya, seseorang yang kecanduan khamr, kecanduan minuman keras. Nah, kemudian yang lainnya adalah ada yus. Apa yang kedua? Ada yang ingat? Hah? Ulangi. Durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dayus, yaitu suami yang membiarkan istrinya bermaksiat. Walaupun disebutkan di situ berzina, suami yang membiarkan istrinya berbuat zina. Ya, tiga golongan manusia yang Allah haramkan masuk surga. Dan yang pertama adalah seorang yang kecanduan khamr. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah dayus, suami yang membiarkan istrinya berbuat zina. Nah, khawatir kalau dan kita membiarkan istri kita seperti itu, ya. Dan tiap hari keluar rumah dan campur baur dengan laki-laki, ya. Nah, dan seterusnya. Khawatir kita dicap ataupun digolongkan ke dalam dayus. Padahal kita mampu untuk menghindari perbuatan tersebut. Ya, nih, kita bisa untuk istri kita diam di rumah, tidak pergi ke pasar, tidak pergi ke tempat-tempat yang enam seperti itu. Ya. Ya, tempat kerjanya lah apalah. Ya. Nah, cukup kita yang mencari sebagai suami, yang mencari maisha, mencari penghidupan. Nah, akan tetapi mungkin karena lemahnya iman atau mungkin karena takut sama istri sehingga dibiarkan saja keadaan istri melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, nah. Fa barakallahu fikum, ya, demikian sebagian anak-anak perempuan kita kadang berjalan ke sana kemari, kadang masih selfie-selfie. Ya. Nah, kemudian main Facebook. Ya, nah, main apa lagi? IG atau apa? Instagram itu. Ya, nah. Fa barakallahu fikum. Tidak ada kepentingan ataupun manfaat dan faedah daripada main Facebook maupun IG. Ya, nah. Yang ada kan hanya perbuatan jelek. Ya, atau sesuatu yang mengajak pada kejelekan. Dan sudah berapa banyak, ya, kejadian, nah, korban Facebook, perkenalan di Facebook, ya, akhirnya, nah, pertemuan di alam nyata, ya, nah, sampai terjadilah perzinahan, ya, anak perempuan hilang, dicuri, dan seterusnya, ya, nah, fahamar wafi ini tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Naam. Ya. Fa barakallahu fikum. Ya. Naam, sehingga mari, ya, kita perhatikan kembali, kita koreksi kembali. Ya, naam. Apa yang sudah kita lakukan, apa ada yang ada pada diri kita, naam, pada istri kita dan pada anak-anak kita. Kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari tipu daya syaitan. Jangan merasa aman daripada ketergelinciran, daripada enam jerat-jerat syaitan. Jangan merasa aman. Ya, hari ini selamat, besok belum tentu selamat. Besok selamat, lusa belum tentu selamat. Nah, karena syaitan terus akan menggoda, akan membujuk, akan enam berusaha menggelincirkan manusia sehingga manusia benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Fa barakallahu fikum. Jadi, naam. Ya. Mari kita perhatikan kembali. Naam, kita koreksi kembali keadaan kita. Kembali pada anak laki-laki, ya, misal. Kalau sudah jam 9 malam, anak belum ada di rumah, dicari anak. Sudah jam 10 masih ada anak-anak di luar bermain. Ya. Naam. Atau setelah pulang sekolah, ya, kok tidak ada? Setelah pulang dari pondok pesantren kok tidak ada? Ya, naam. Sudah waktunya pulang, semestinya sudah ada di rumah, kok tidak ada, dicari. Ya. Jangan sampai ada kecelakaan di jalan ataupun mungkin, ya, kemana dan kemana. Ya. Di pondok pesantrennya tidak ada, di rumah juga tidak ada. Enam. Yang sungguh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, bukan orang kaya, bukan yang banyak harta, bukan punya jabatan kedudukan. Ya, perkara harta, perkara kedudukan itu sudah Allah tentukan. Dan selama hayat dikandung badan, rezeki manusia itu sudah masih ada. Allah akan berikan. Ya, nah. Kita menginginkan supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, nah. Kenapa kita begitu khawatir? Ya, anak kita tidak makan hari ini. Ya, atau hari ini istri kita masak apa? Kalau sehingga apa? Kita kerja dengan sungguh-sungguh siang, nah, pagi sampai sore kita kerja. Hah? Nah. Tetapi kenapa kecemburuan kita, kekhawatiran kita lemah, kurang? Kalau anak kita ya, kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, sehingga jam 9, jam 10 anak-anak masih di luar, dibiarkan saja. Ya. Waktunya pulang dari sekolah, dari pondok pesantren belum ada di rumah, nah, dibiarkan saja. Tidak ada usaha untuk mencari informasinya. Ya, nah. Kita mampu untuk mengantar, antar jemput anak kita, tapi kemudian biarkan berjalan sendirian. Ya, kadang ya, naik angkot. Nah, kadang diberi ongkos untuk naik angkot, tapi tidak dipergunakan. Ya, malah berjalan kaki. Sebagian anak begitu, berjalan kaki. Ya, nggak tahu uangnya dibelikan makanan atau bagaimana. Tapi yang demikian ya, rawan terhadap keselamatannya, ya, rawan terhadap keselamatannya. Nah, taifa barakallahu fikum, sehingga ya diharapkan untuk nah, kita memperhatikan sungguh-sungguh anak-anak kita. Ya, nah, demikian juga diharapkan pada kita semuanya untuk selalu waspada, ya, selalu waspada, ya, terhadap penyamar-penyamar, orang-orang yang menyamar, ya, berpakaian wanita, padahal isinya adalah laki-laki. Ya, enam. Fa barakallahu fikum, ya, yang demikian, nah, mungkin tidak sampai kepada kita, kepada antum. Ya, terjadi beberapa kali ada orang-orang yang menyamar, ya, nah, berpakaian wanita tapi isinya adalah laki-laki. Ya, nah, Kak, dinasihatkan untuk jangan bermudah-mudahan menerima tamu ataupun memasukkan tamu. Ya, dinasihatkan pada istri kita untuk jangan bermudah-mudahan memasukkan tamu ke dalam rumah. Ya, nam, tanya dulu baik-baik, ya, kenali dulu, ya, siapa orangnya. Ya, nam, tanya kebutuhannya apa. Ya, ini orang-orang yang berhijab, yang memakai cadar. Nam, tanya. Kalau sudah jelas, dikenali orangnya, dikenali maksudnya, ya, ditahu maksudnya, ya, ya, maka silahkan untuk dimasukkan ke dalam rumah. Nam. Ya, kalau tidak, ya cukup di luar saja ditanya kebutuhannya apa. Ya. Nah, karena sekali lagi sudah berapa kali terjadi yang demikian. Ya, mungkin sebagian antum pernah melihat atau mendapatkan kiriman, ya, kejadian seperti itu. Ya. Nah, seorang yang berpakaian cadar, berpakaian nam, lengkap cadar, padahal isinya laki-laki. Nah, ifa barakallahu fikum. Ya, jangan bermudah-mudahan untuk memasukkan tamu perempuan, nah, tamu yang berpakaian perempuan, ya, ke dalam rumah. Jadi tanya dulu baik-baik. Ya, nah. Fa barakallahu fikum. Jadi untuk enam ke keselamatan ya, kita semuanya. Ya. Nah, perhatikanlah perkara-perkara yang enam tadi sebutkan, dan barangkali antum sendiri ya punya masukan, saran dan yang lain yang berkaitan dengan kondisi ataupun keamanan ya, kenyamanan kita di sini, silakan sampaikan pada pengurus, pada ustaz-ustaz ya, dan mungkin punya solusi daripada permasalahan tersebut, silakan sampaikan ya. Enam ya, sehingga keadaan kita di sini memang enam aman dan nyaman dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, enam. Tapi mungkin untuk kesempatan kali ini ana cukupkan itu yang ana sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan enam membaca kitab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.